Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui program RRI Penyujuk Hati ini dan keimanan, mudah kita tergugah untuk lebih mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kesyukuran adalah pintu untuk menambahkan hal yang lebih baik, perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Yang artinya, perbandingan kedua orang itu, orang kafir dan orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaannya dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran dari perbandingan itu? Ayat ini merupakan adalah studi komprehensif, memberikan studi perbandingan bagi kita, studi kooperatif, yang agar kita dapat memilah bahwasannya orang yang selalu melakukan keimanan dan amal soleh, rendah diri, itu adalah acuan bagi seorang mukmin. Sedangkan orang yang selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersifat bohong, dusta, ya, mereka ini seperti orang tuli dan orang buta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan harful istifham, hal yastawiyan, adakah keduanya itu sama? Allah tidak menyatakan ada jawaban di sini. Cuma Allah menyatakan dengan bentuk pertanyaan. Afala tadzakkarun? Tidakkah kamu bisa mengambil jawaban dari kedua perbandingan itu? Maka Allah sudah memberikan kita sarana, prasarana, dan Allah juga memberikan kepada kita satu solusi bagaimana menyikapi hidup. Kalau kita susah, maka banyaklah kita beribadah kepada Allah, bersabarlah. Kalau kita diberikan satu puncak kejayaan, itu adalah amanah. Jangan lupa, Fir'aun itu dulunya orang yang soleh, diberikan amanah sama Allah Subhanahu wa taala, dia engkar dan menganggap dirinya itu adalah Tuhan. Maka dengan kesombongan dan kecongkaannya dapat merubuhkan kejayaan Fir'aun. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengacu kepada di mana dua tempat orang ini, beriman dan orang kufur. Allah sudah menjelaskan perbandingannya. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang melihat dan orang yang mendengar. Adapun orang yang kafir adalah perbandingannya ada orang yang tuli dan orang yang buta. Walaupun dia tidak secara fisik buta, akan tetapi orang kafir ini Allah telah butakan penglihatannya. Kalau yang benar itu, dia tidak sanggup dengan kebenarannya, karena sudah tertutupin matanya dengan apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tuli diibaratkan di sini bukan berarti secara total tuli pendengarnya, akan tetapi dia tidak sanggup lagi dan tidak bisa lagi mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, yang artinya orang yang kafir itu tempatnya di orang yang beriman itu tempatnya adalah surga, dan segolongan orang mereka yang ingkar kepada Allah tempatnya di neraka. Ini sudah pernyataan Allah, tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalamnya. Lebih luas lagi pembahasan kita akan dijabarkan oleh Dr. Jainal Arifin. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Sapiar. Ayat 24 dari surat Hud. Ketika Allah pada ayat-ayat sebelumnya menggambarkan orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah, menghambat jalan Allah, membengkokkan jalan Allah, dan kemudian pada ayat kemarin kita menemukan orang yang beriman dan beramal soleh, setiap amalnya diingat, diniatkannya karena Allah dan ditutup dengan ingatnya kepada Allah juga, dimulai dengan bismillah, ditutup dengan al-fatihah. Maka pada ayat 24 ini Allah mencoba untuk compare permasalahan iman dan kufur, sehingga jelaslah perbandingan itu di hadapan setiap pembaca Al-Quran. Masalul fariqaini, kedua golongan itu, golongan beriman dan golongan kafir, golongan orang yang mengingkari Allah dan golongan orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan yang kafir itu buta dan tuli, yang beriman itu melihat dan mendengar. Buta dan tuli karena apa? Karena memang gambaran-gambaran sebelumnya menjelaskan kepada kita orang yang berada dalam kegelapan walaupun memiliki mata tetapi dia tidak akan bisa melihat. Karena apa? Karena suasana gelap. Digambarkan orang yang menyesatkan, orang yang mendustakan Allah, yang mengingkari Allah bagaikan orang yang berada dalam kegelapan. Digambarkan di sini bagaikan orang yang buta. Orang yang buta kalau masih mau mendengar suara, dia masih bisa mengikuti jalan menuju arah yang disebutkan tadi. Ada terowongan yang gelap, di sana ada suara, wahai pulan, datanglah kemari. Dia akan bisa berjalan menuju sarana, menuju sumber suara tersebut, sehingga dia pun bisa keluar dari kegelapan. Tetapi ketika Allah menggambarkan orang yang kafir itu berada dalam kegelapan yang membutakan mata plus tuli, tidak bisa mendengar, maka apa yang diharapkan dalam kehidupan ini ketika dunia ini 24 jam gelap dan dunia ini senyap tanpa suara? Tentu manusia tidak ingin hidup di dunia ini. Punya rumah yang besar tapi gelap tidak kelihatan juga, Ustaz Sapia. Ya, betul. Punya kendaraan yang mewah dalam suasana yang gelap juga tidak kelihatan, tidak ada juga gunanya. Punya audiovisual, punya tape recorder yang cantik tetapi juga tidak bisa didengarkan. Untuk apa? Ah, begitulah kondisi orang yang kafir berada di dunia, sungguh sangat menyedihkan dan merupakan pembelajaran bagi kita. Sebaliknya orang yang beriman dapat melihat. Melihat apa? Melihat keindahan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, sehingga dia mencapai kesimpulan bahwa tiada di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu gaibnya sehingga kita tidak mengetahui hakikat zat dan dirinya. Tetapi dia yakin dan dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha ka'anna kataroh, kita menyembah Allah di dalam setiap tetes detik kehidupan, karena peribadatan itu bukan dalam sholat saja, di dalam kehidupan yang kita lalui setiap detik dan menit, bahkan jam dan hari berserta minggu dan bulan, tidak lepas dalam kondisi kita melihat Allah Subhanahu wa taala, mengingat, melihat keagungannya, melihat kebesarannya, melihat bahwa dia maha pengasih lagi maha penyayang kepada kita. Fa in lam takun taro fa innahu yarok, kalaupun kita belum sampai pada taraf bahwa Allah, kita dapat melihat Allah keagungan dan kebesarannya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sehingga kalaupun tidak bisa dapat melakukan kebaikan, minimal jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan dosa, jangan melakukan durhaka, jangan melakukan penganiayaan. Karena apa? Karena pengawasan Allah 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Pengawasan Allah tidak pernah terlepas walau dalam satu detik pun. Sehingga orang yang beriman itu bahagia. Karena apa? Kalau dia berbuat baik tidak dibalas, bahkan mendapatkan caci maki, bahagia karena apa? Karena memang dia berbuat untuk Allah dan dia pun mendapatkan balasan dari Allah. Orang yang beriman itu sangat bahagia ketika menyampaikan pesan-pesan yang indah. Karena apa? Karena sebelum kalimat ini diperdengarkan kepada manusia, dia telah memperdengarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah As-Sami'ul 'Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang memiliki sifat sempurna, sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah merasa merugi dalam melakukan setiap amal baik walaupun itu sebesar zarrah. Benar sekali yang disampaikan oleh Ustadz Zainal tadi. Maka kita dapat menyimpulkan dalam kehidupan kita ini, suatu kemajuan peradaban dan perkembangan ilmu itu lahir karena andilnya orang yang mendengar dan melihat. Jadi kemajuan yang kita rasakan sekarang ini tidak akan kita nikmati apabila kita itu tidak melahirkan dengan pendengaran dan penglihatan, sehingga kita dapat menarik suatu intisari yang dapat diterapkan untuk kemaslahatan manusia. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman dan meyakini kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengambilkan satu contoh di sini. Ketika air direbus di dalam panci yang tertutup, maka tutupnya akan terangkat dari panci tersebut. Lalu orang yang melihatnya menemukan adanya kekuatan uap. Kesimpulannya bahwa uap membutuhkan wadah yang lebih besar dari panci tersebut hingga membuat tutupnya terangkat ke atas. Penemuan ini lantas berkembang dan digunakan banyak dalam sisi kehidupan kita. Seandainya kita manusia berhenti pada apa yang kita dengar dan kita lihat tanpa menyimpulkan, maka mustahil kehidupan kita akan berkembang dan peradaban kita dapat kita rasakan dan capai pada saat sekarang ini. Intinya yang dapat kita simpulkan dari ayat yang kita angkat, yaitu Hud ayat ke-24 ini dapat kita simpulkan adalah Allah memberikan studi komparatif bagi manusia bahwasannya orang yang beriman itu adalah melihat dan mendengar. Orang yang mendustakan Allah adalah orang yang tuli dan buta. Mudah-mudahan kita selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Safiar didampingin Ustadz Zainal mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.